السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أخوات الإيمان حفظكم الله، الإسلام دين العمل. الإسلام adalah agama amal. Dan amal di dalam Islam, ikhwat al-iman, tidak sekedar amal. Bahkan bukan sekedar al-amal al-kathir, amal yang banyak. Tetapi amal di dalam Islam, amalan di dalam Islam, ikhwat al-iman, labuda ayyakuna ahsan. Amal kita itu harus amal yang terbaik. Dan itulah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memuji kita semua dalam kehidupan ini. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kalau amal yang terbaik itu, yang ditafsirkan oleh ulama, amal yang terbaik adalah yang pertama aswabukum amala, yang paling benar amalnya. Dan yang paling benar ukurannya adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kriterianya adalah akhlasukum amala, yang paling ikhlas amal. Kalau ini adalah amalan kaum muslimin setiap saat, fama balikum fi Ramadan. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Bulan yang mubarak. Mubarak artinya diberkahi, yang di dalamnya terdapat sekian banyak kebaikan. Dari kata al-barakah yang maknanya adalah al-khairul mustaqir, kebaikan yang permanen. Dan sudah tentu ikhwat al-iman, untuk mengetahui bagaimana amal yang ahsan di bulan Ramadan, maka referensinya harus jelas, yaitu amalan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun definisi amal ahsan bukan amal yang akthar, amal yang terbanyak, tetapi faktor al-akthar, yang banyak ini dalam Ramadan, menjadi penting. Seperti apa? Nanti akan kita buktikan di ikhwat al-iman bagaimana Rasulullah SAW memperbanyak amalan-amalannya, selain sudah tentu itu semuanya atas dasar ahsan. Untuk memudahkan, amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka saya akan bagi sesuai dengan muasofatnya, sifat-sifatnya atau kriterianya. Pertama, al-amalu al-imsaki, amalan yang sifatnya itu adalah imsak, menahan diri, sesuai dengan makna as-siyam. Secara bahasa adalah al-imsak. Jadi yang kita lakukan di bulan Ramadan, dari yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-amal al-imsak. Pertama, amal imsak itu seperti puasa itu sendiri. Karena pada dasarnya orang yang berpuasa, ya ikhwatal iman hafizakumullah, dia menahan dirinya ya dari makanan, minuman dan hal-hal yang lain yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga fokus daripada al-amal al-imsak adalah menahan diri. Dan menahan diri bukan puasa saja. Di antaranya adalah ketika kita terprovokasi oleh kondisi tertentu, kita juga harus menahan diri. Mari kita buktikan di lapangan kepada iman. Ketika sebagian saudara kita ya, pulang dari kantornya, di tengah perjalanan, ya ikhwatal iman hafizakumullah, waktunya sudah mendekati maghrib, katakan jam 6.40 menit teman-teman. Coba kita lihat bagaimana sebagian saudara kita hadirumullah wa iyan, ketika mengendarai mobil kira-kiranya akhlaknya akhlak orang berpuasa atau akhlaknya ifrit? Jadi seolah-olah bukan orang yang sedang berpuasa. Karena lupa bahwasanya di antara amalan yang kita lakukan Ramadan adalah ada imsak menandiri. Jangankan sekedar kita sebentar lagi berbuka, seandainya kita diprovokasi untuk berantem dengan orang lain, apa kata Nabi? Falyakun inni shaimun. Maka hendaknya dia katakan kepadanya, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Subhanallah. Akhi, kalau seluruh kaum muslimin di Indonesia seperti ini cara berpuasanya, seluruh dunia, mungkinkah dunia Islam kita saksikan seperti ini, terutama di Mesir, ya, yang mereka juga mengaku beragama Islam, atau sudah sejauh-jauh di Indonesia tadi seperti di fenomena tengah berjalan. Jadi amal yang kita lakukan adalah al-amal al-imsaki, ya, menahan lapar, menahan haus, yang kaya menahan diri dari kesombongan kekayaannya, yang pintar yang cerdas menahan diri dari kecongkaan intelektualitasnya, yang berpengalaman ya, di dalam dunia apapun, teknologi dan sebagainya, dia menahan diri dari kesombongan pengalamannya. Nah dengan demikian insya Allah kita tidak termasuk orang yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ya ada ya, manusia-manusia yang berpuasanya tidak dapat apa-apa, melainkan hanya kenapa kok hanya dapat lapar dan haus? Karena yang dia tahan cuma lapar dan haus, tapi perbuatan-perbuatan tercela tidak dia tahan. Al-imsak ini yang pertama. Yang kedua, kata lima, adalah al-amalu al-qawli. Amalan kita di bulan Ramadan seperti dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang modalnya adalah qawl, ucapan, lisan. Dan ini adalah menjadi skala prioritas. Dalilnya adalah pertama firman Allah yang sudah sering kita dengar, familiar dengan kita semuanya, yaitu syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Akhir, ketika Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran, Quran kita apa kan? Kita apa? Kita baca. Mana buktinya? Buktinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan beliau i'tikaf selama 10 hari terakhir yang akrab kita istilahkan dengan al-ashru al-awakhir. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mendekati tahun-tahun ajal beliau untuk menghadap Allah azza wa jalla, maka dalam riwayat yang dikatakan beliau i'tikafnya bukan 10 hari tapi 20 yauman, 20 hari. Ulama memberikan tahlil, analisa. Kenapa? Nabi ketika sudah mendekati ajal beliau sallallahu alaihi wasallam i'tikafnya sampai 20 hari karena di bulan itu, di tahun itu yang menjadi Ramadan, Nabi murajaah, mengecek ulang Qur'annya, dan Jibril mengetes lagi hafalan Nabi selama satu bulan itu dua kali, sehingga agar cukup untuk bermurojaah maka dibutuhkan i'tikaf ya, dan 20 hari agar lebih fokus. Sehingga amalan-amalan yang kita lakukan dalam rangka iktidaan di Rasulullah SAW adalah al-amal al-qawli, modalnya adalah lisan kita, kaul kita. Kemudian bagaimana salafun salaf? Bukankah amal Islam itu banyak? Kenapa yang disebut dengan yang disebut dalam Quran? Ya memang Ramadan memang bulan istimewa. Dan ini bukan hanya dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga dialami oleh salafun salih. Contoh, a'immatul muhaddithin, para imam, para ulama hadis yang nasyatat kegiatan-kegiatan hariannya adalah kitabatul hadis, menulis hadis, menjelaskan hadis kepada umatnya. Begitu datang Ramadan, intaqalu, mereka berpindah dari aktivitas yang berkaitan dengan hadis, pindah ke mana? Ilal Quran. Sehingga kalau saya, kita semua punya tradisi setiap hari melaksanakan kegiatan kita tentunya itu juga bernilai ibadah. Maka di bulan Ramadan, ya ikhwatul iman, yang harus menjadi skala prioritas dari al-amal al-qawli adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Apalagi ketika i'tikaf. Cuma yang saya lihat, wallahualam, dan saya juga termasuk orang yang semoga kita bisa memperbaiki, justru ketika i'tikaf kadang-kadang yang sering banyak adalah ceramahnya. Bahkan penceramah kayak saya kalau tidak pandai-pandai ngatur waktu, bisa-bisa baca Qur'annya kurang, karena selalu qala Allah, qala Rasul, ceramah terus. Hari ini tunggu di sini, hari ini tunggu di sana. Jadi kita nyuruh itikaf, kita sendiri itikafnya berkurang. Ya semoga diampuni oleh Allah, ditutup dengan amal soleh yang lain. Tapi maksud saya adalah Ramadan, amalan-amalan yang harus diprioritaskan adalah Quran, karena dalilnya syahru Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kemudian dengan sunnah nabawiyah, itu sunnah fi'liyah, di mana Nabi SAW dicat kembali Qurannya, hafalannya oleh Jibril alaihissalam. Sudah berlalu di antara kauli adekar, karena mungkin di antara umahat, umpamanya di bulan Ramadan mungkin datang bulan yang tidak boleh memegang Quran, atau sebagian ulama memang tidak boleh baca Quran. Berarti apa? Masih ada amal kauli, yaitu zikir. Karena zikir tidak harus syaratnya apa? Tidak harus suci. Ya. Ya. Bukan syarat lagu dia antapun namun dia tohiratan. Ya. Sehingga istri-istri kita, ibunda-ibunda kita tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Seandainya la sabahallah di malam-malam itu istri kita ada udur, ada tamu bulanan. Jadi yang penting al-amal al-qawli, ya. Amalan-amalan yang sifatnya lisan ini diperbanyak, zikir, ya, dengan segala macamnya, ya. Nasihat yang baik, ya, bagi anak kita yang kurang rajin menghidupkan Ramadan khususnya di malam hari ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, ikhwatul iman hafizakumullah, adalah al-amalu al-mali, amalan-amalan yang berkaitan dengan mal. Yang aku sudah tahu terjemahnya, itu ibu-ibu menerjemahkan dengan mal. Karena kalau tidak punya mal, ya, ya, tidak semangat pergi ke mal. Nah, ini pertanyaan. Hafizakumullah, harus diprioritaskan di bulan Ramadan. Itu bukan berarti kita berinfak menunggu Ramadan, lah. Kita di seluar bulan Ramadan juga beramal, berinfak. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, infak kita apa? Lebih banyak. Sesuai dengan hadis yang kita telah diberikan pemahaman oleh para rawi hadis, bahwa Nabi kalau berinfak di bulan Ramadan, digambarkan oleh hadis Nabawi, infaknya, sedekahnya, karihil mursal, karihi al-mursalti, seperti angin, ya, yang dilepas kencang, menggambarkan tidak sedikitpun ada keraguan dalam sedekah, tidak sedikitpun rasa takut miskin, fakir ketika beliau bersedekah. Ini yang sesuai dengan al-amal al-mali. Maka mal kita baik sebelum Ramadan atau di saat Ramadan benar-benar kita perbanyak untuk, ya, diinfakkan, ikhwatul iman hafizakumullah. Apalagi ketika infak itu subhanallah di malam di mana Al-Qadar turun atau Lailatul Qadar, Subhanallah, kalau kita bisa berinfak 1 juta kali 1000 bulan, kam itu lah. Dan itu kita dapatkan setiap tahun, Subhanallah. Dan kita jaga, kita rawat, jangan sampai ada perbuatan yang menjadikan amalan itu hilang pahalanya. Subhanallah, ya Alhamdulillah. Ini yang disebut dengan al-amal, al-mal. Apalagi mal itu kita infakkan, ya, kepada kerabat kita sehingga pahalanya double. Pahala pertama adalah sedekah, pahala kedua berbuat ihsan kepada dzawil qurba. Apalagi ditambah lagi dzawil qurba itu aktivis dakwah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti 3 lagi kita nilainya. Masya Allah. Hafizakumullah. Ini yang harus dengan al-aman, al-mal. Yang keempat, ikhwatul iman, hafizakumullah. Amal apa saja yang kita lakukan sebagaimana dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-amal al-luzumi. Al-amal al-luzumi. Jadi amalan yang berkaitan dengan komitmen kita untuk tinggal di tempat tertentu. Contohnya adalah al-i'tikaf. Maka definisi i'tikaf dalam ya kitab-kitab fikih adalah luzumul masjid biniyatin makhsusatin. Luzum, untuk tetap tinggal di masjid dengan niat yang khusus. Dan Rasulullah SAW tidak akan keluar dari masjid kecuali hajatin masa, kecuali kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam riwayat seperti kita ketahui, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, ibunda-ibunda kita rakaat jami'ah, membantu kebutuhan Nabi sehingga Nabi tidak harus keluar dari masjid. Subhanallah. Jadi al-amal al-luzumi ini, selain kita iltizam untuk di masjid, juga iltizam yang lainnya. Iltizam komitmen untuk salat berjamaah, iltizam komitmen untuk qiyamul lail, iltizam untuk menjaga ya sunnah-sunnah ya. Ini sedikit keluar tapi ada kaitannya. Coba bagaimana Nabi iltizam lagi dengan salat 2 rakaat ya sebelum fajar. Mana dalilnya kalau beliau sangat iltizam? Di saat beliau bepergian bersama sahabatnya, apakah bepergian untuk berperang, berjihad atau yang lainnya, maka Nabi SAW dan sahabatnya ketiduran, bangun sudah siang, matahari sudah terbit. Kita tahu dalilnya, bila disuruh azan, dan setelah azan tidak langsung sholat, wajib, tapi sholat 2 rakaat dulu, 2 rakaat fajar, baru sholat subuh berjamaah. Kenapa ya khotib iman? Beliau iltizam komitmen, karena begitu besarnya pahala rakaatul fajr. Sebagaimana kita faham dari hadis Nabi SAW, rakaatul al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, maksudnya qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berarti lebih besar mana, menampil kada atau 2 rakaat? Nah, kita aktivis dalam politik, dalam ekonomi, apapun namanya, jangan menganggap ringan ibadah-ibadah mahdhah. Kalau sudah Nabi sendiri mengatakan khairu minad dunya wa ma fiha, berarti di dalamnya lebih baik daripada dunia isinya. Berarti isinya dunia adalah pilkada, pilgub, ya, pilpres, dan pil-pil yang lain. Subhanallah, fitatullah. Sehingga jangan sampai kita mengecilkan sebagian saudara kita yang ahli ibadah. Yang penting jangan terperangkap dalam ibadah mahdhah saja, tetapi mengejarkan. Nah, buktinya apa? Nabi kesiangan tetap dikobok. Inilah dalil bahwasanya kalau kita sholat subuh berjamaah, kita ketinggalan masuk, maka setelah sholat subuh berjamaah boleh kita sholat 2 rakaat untuk qabliyah fajar. Dalilnya. Tapi sholat qabliyah yang lain tidak boleh, karena ulama mengatakan la kiasa, tidak ada kias dalam ibadah mahdhah. Karena ini kejadiannya hanya dalam tubuh, sama dengan jamak. Boleh kita menjamak maghrib dan isya di masjid ketika musim hujan. Ya. Maka seandainya hujannya antara asar dan maghrib, boleh dijamak. Jangan dikiaskan. Jadi ini amalan-amalan yang berkaitan dengan ya apalagi al-luzum. Ya apalagi kita sudah qawli dari ya imsaki mali ya luzumi kemudian al-jasadi secara fisik. Amalan-amalan secara fisik walaupun juga plus yang lainnya ya seperti sholat qiyamul lail ya. Ini juga harus kita perhatikan. Kita bergerak. Dan subhanallah, meskipun Ramadan itu disebut syahrul Quran dan syahr-syahr yang lain, tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran bagi kita agar dalam beribadah ya ikhwatal iman harus memperhatikan at-tawazun dan asy-syumul. Tawazuni dan syumuli. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya amalan yang dicontohkan Nabi itu hanya baca Quran saja, antum kuat berapa jam? Kalau seandainya dicontohkan hanya mali saja, bagaimana sebagian saudara yang tidak punya mal, yang minal masakin, yang dimasakin orang tua dan mertua? Masakin, miskin, ada gaji kecil, tadi masakin orang tua dan mertuanya. Ya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang banyak sehingga seluruh kaum muslimin terbuka bagi mereka semuanya untuk beramal, untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting tadi amal kita sifatnya syumuli yang mencakup dimensi imsaki, kauli, amali, mali dan luzumi lain. Qadar iman hafizakumullah. Kemudian di antara amal yang harus kita perhatikan adalah al-amal at-tahari. Tahari itu artinya upaya yang bersungguh-sungguh yang dilakukan secara teliti di mana jangan sampai lepas sedikit pun. Itu seperti orang nangkep apa? Apa? Banyak lewat sedikit. Nah, ikhwah fitukuluh akhwat. Tahari di sini redaksi yang digunakan oleh ulama ya, adalah dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga redaksi yang kita dapatkan dari ya literatur ya keislaman tidak menggunakan kata at-talab mencari atau al-baghtu membahas, tapi yang digunakan tahari. Kenapa? Karena fakta di lapangan tidak sedikit ya saudara-saudara kita pada zaman sekarang yang tidak fokus dalam mendapatkan Lailatul Qadar. Mari kita renungkan. Kalau kita membaca riwayat baik dalam Sahih Muslim atau yang lain tentang Lailatul Qadar secara global, Lailatul Qadar itu ya di malam-malam berapa? Di Asyrul Akhir kan 10 malam terakhir sehingga Nabi sendiri iktikaf selama itu. Kemudian mengerucut kembali ya, lebih fokus lagi setelah Asyrul Akhir tanggal berapa? Tanggal yang ganti. Nah, mengerucut lagi sebagai riwayat apa? Ya kan gitu kan? Tapi setelah lagi ungkapan saya saya memilih istilah ya, optimis. Optimis tafaul. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang mampu memastikan. Seluruh riwayat yang kita baca dalam kutubul hadis itu sebatas optimis, bukan memastikan. Kenapa? Karena tetap Lailatul Qadar itu indah sirrin rabbani, tetap dalam rahasia Allah. Dan yang paling besar, coba seandainya ada hadis yang mengatakan Lailatul Qadar itu pasti tanggal 21 malam. Nah itu tanggal 22 kita kemana? Kampung aja udah dapat ya. Seribu bulan ya ikhwah. Masalah, selamat tinggal. Kembali lagi rumah dengan datang. Makanya ungkapan kita tahan. Karena kita menginginkan dapat Lailatul Qadar, berarti ya ikhwan, kita mulai semangat ibadah sejak tanggal berapa? Ya tanggal 1 ya. Ya tanggal 1. Tetapi Asrul Awakhir bukan berarti tidak semangat, tapi mudha'afatul juhud, bahasa para ulama, melipat gandakan upaya. Makanya ini dibuktikan oleh ulama-ulama di dunia Islam. Contoh, ketika awal-awalnya Indonesia belum begitu banyak ya, ketika kita di Saudi Arabia, khususnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, atau di Riyadh, menurut saya tinggal sudah, dan sebagian teman-teman yang belajar di sana, ketika Asrul Awakhir, maka sholat tarawih itu setelah isya dan tidak ditutup dengan witir, cukup sampai 10 rakaat atau 8 rakaat atau 12 rakaat sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan sholatul lail matna matna, sholat malam berdua-dua, tapi jangan teruskan matna wafulaka ruba, jangan nilai banyak. Maka terserah 10 atau 12 atau berapa, selesai, jangan ditutup dengan witir. Kenapa? Karena kita husnudzan dan kita bersemangat ya, untuk bangun kembali. Biasanya kita jam 2 bangun, terus setengah 2 bangun, qiyamul lail sampai beberapa rakaat dan ditutup dengan witir, dan setiap kita ditutup dengan doa qunut nazilah. Kalau dunia Islam sekarang digoncang, Mesir digoncang, bukan aja punya dikudeta, Indonesia diacak-acak, berpijak, tidak mau dihitungkan. Berarti kita banyak berdoa untuk kebaikan kaum muslimin di alam kulli. Ya akhi, ini contoh mudah apa tuh juhud. Ya, subhanallah. Dan kalau itu sudah jadi tradisi kita, enggak berat juga. Dan sekarang alhamdulillah, masjid-masjid di Jakarta juga sudah banyak seperti itu. Enggak ada yang berat, kalau sudah biasa, sesuai dengan ungkapan orang tua kita, al biso minal kulno. Ini bukan Quran dan bukan hadis, tapi benar, walaupun bukan Quran, ini bahasa Arab dikawinkan dengan bahasa Jawa, al biso. Qiyamul lail berat bagi sebagian orang, tapi kita sudah terbiasa itu kuatkan iman, ringan, ringan, ringan kepada iman hati lakumullah. Nah, saudara sekalian, setelah kita sampaikan contoh-contoh amalan yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Ya. Yang perlu kita waspadai, kita perhatikan supaya kita tidak terjatuh dalam kesalahan. Kalau bukan salah ya, ya paling tidak jangan terjatuh dalam hal yang tidak ideal, walaupun tidak salah. Apa itu yang pertama? Adalah ya, la takunu ya, ya, la takunu ghanziliyin, la takunu witriyin. Janganlah kalian menjadi manusia-manusia yang bermadhabkan ganjil. Karena ada firman yang saya lihat ini, materi ini karena berdasarkan ya, jelamaan saja, kitabnya tidak ada. Akhi, antum ketika iktikaf di masjid tertentu tanggal 21 hari, jamaahnya lumayan ya, begitu 22 mulai kurang 23 24 25 berarti madhabnya apa? La Syafi'i wa la Maliki wa la Hambali, madhabnya apa? Gaji. Ya akhi, saya bertanya dosa orang lain, seandainya itu orangnya adalah saya atau kita, itu kira-kira orang yang seperti itu beribadah kepada Allah pilih-pilih tanggal tadi, itu kira-kira sopan atau somong ini? Yang sopan atau orang beri tugu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang benar itu tetap di masjid, tetapi ketika witir kita, ketika ganjil kita lebih semangat lagi, bukan gaib, bukan ya, bukan gaib. Contoh, jadi contohnya para ulama, para salafun saleh. Ya. Ketika witir antara ganjil dengan ya, genap, mungkin ganjil lebih panjang. Jadi bukan berarti enggak kunut lagi namanya. Lah. Atau enggak sholat lagi lah, tapi lebih dipanjangkan. Karena kita optimis tadi. Malam-malam itu lah ibadah. Hafidzakumullah. Jadi yang pertama yang harus kita waspadai, la takunu Putri, jangan jadi orang yang hobinya ganjil. Karena keterusan orang yang ganjil itu baik atau tidak? Yang kedua ada la takunu ramadhani. Ya. Janganlah kalian menjadi manusia-manusia penyembah bulan Ramadan. Yaitu fenomena di mana ketika Ramadan orang beribadah dengan semangat, di luar Ramadan ya, tidak beribadah dengan semangat, bahkan cenderung ghaib. Dengar, ini tidak boleh. Karena ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 79 bunyinya walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi setiap nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan ya umatnya menjadi rabbaniyin nisbatan ila rabb. Manusia-manusia yang berafiliasi pada rabb, pada Allah. Orientasinya, afiliasinya, tujuan hidupnya, kinerjanya adalah selalu Rabbani. Makanya juga salafun salaf bikin istilah yang sangat populer, kunu Rabbaniyin walatakunu Ramadhaniyin. Jadilah kalian manusia-manusia Rabbani yang sholat berjamaahnya, qiyamul lailnya, infaknya, ya, dakwahnya, jihadnya setiap saat kepada Allah. Jangan menjadi kamu penyembah bulan Ramadan. Ini yang kedua. Yang kedua yang harus kita ya, waspadai ya, ini ceramah ini ditujukan pertama pada diri saya sendiri ya, semoga berguna bagi kita semua. Yang ketiga ikhwatul iman ya, hafizakumullah. Di antara yang harus kita perhatikan, kita waspadai adalah ya, adamu al-fikhi bil awlawiyat, tidak memahami secara mendalam tentang skala prioritas. Contoh, sebagian saudara kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala begitu semangatnya i'tikaf sampai-sampai meninggalkan kewajiban yang bernama mencari nafkah, yang bernama masuk kantor. Padahal bekerja dimanapun kita bekerja sesuai dengan kontrak, itu sebuah kewajiban dengan siapapun selama pekerjaan itu halal. Dalilnya adalah ayat 1 surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, pakai fi'il amr, wal asru fil amri al-wujud. Naam, i'tikaf pahalanya luar biasa, tapi tetap secara fikih hukumnya apa? Sunnah. Sementara ya ikhwatul iman hafizakumullah ya, mencari nafkah hukumnya wajib. Apalagi di bulan Ramadan sebagian saudara kita masih punya dain. Apa dain akhir? Apa dain akhir? Hutang. Karena dulu memang salah jurusan, waktu kuliah jurusannya bukan kuliah usul din tapi usul dain, hutang semester hutang, daftar ulang hutang. Sementara bahayanya hutang-hutang, jangankan mati biasa, syahid, ustushida, jihad, kemudian tewas di medan jihad, seluruh dosanya diampuni oleh Allah, kecuali apa? Ad-dain mencari hutang. Maka ya, walaupun itikaf pada yang besar, jangan saling meninggalkan kewajiban yang namanya pekerja. Kalau kita ingin kedua-duanya ya, bisa digabung asal kita kuat. Malamnya i'tikaf, siangnya bekerja, sehingga dapat dua kebaikan. Ini saja ya yang saya sampaikan ya. Amalan-amalan masih banyak sekali, dan tentu antum bisa cukup membaca ya, kitab-kitab tentang siap Rabiul Muryadu Salihin atau kitab-kitab yang lain at-Targhib wa at-Targhib ya, tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Tapi ingat, amalan-amalan itu kita yakini betul-betul ya, ya ada dalil. Karena ada sebagian orang ini di luar Ramadan, sebagian orang di Indonesia ini justru senang amalan-amalan yang diperdebatkan. Maka pertanyaannya nisfu Syaban, pertanyaannya apa, sholat ya, tasbih, sholat taubat, sholat, apalagi itu. Padahal yang sudah mutafak aleh, yang disepakati seluruh ulama masih banyak. Tapi yang ditanyakan yang lagi-lagi, yang sholat berjamaah masih banyak ditinggalkan. Ya qabliyah berarti yang sudah jelas tidak ada khilaf. Witir tidak ada khilaf, ia mulai tidak ada khilaf, duha tidak ada khilaf, sholat dua rakaat setelah wudhu jadi sholatnya bilang tidak ada khilaf. Ya akhirnya. Tetapi itu tidak diperhatikan, duha tidak ada khilaf. Tapi kadang-kadang sebagian orang mau niat khilaf. Tidak tahu kenapa, saya juga ajaran dari mana itu. Makanya ulama-ulama kita memberikan masukan kalau ada seperti itu, terutama aktivis dakwah, tolong ya, sikapnya tepat, yaitu al-khuruju minal khilaf. Kita keluar dari khilaf. Ya contohnya dulu saya kata ulang-ulang ketika khilaf antara Maliki dan Syafi'i rahimahullah tentang membasuh muka, kepala, maka basuh semuanya saja. Imam Syafi'i kena, Maliki juga kena, udah itu aja. Sehingga karena permasalahan dakwah di Indonesia yang diantara yang paling juga bukan paling lagi ya, yang menonjol itu lagi-lagi masalah khilafiyah. Padahal yang mujma' alaih, yang mutafak alaih sangat banyak. Kenapa kita sibuk-sibuk ya? Ya, jadi jangan sampai kita jadi bangsa yang maunya begini. Kalau kita bisa berbeda, kenapa harus bersama? Yang benar kan, kalau kita bisa bersama, kenapa kita harus berbeda? Sehingga tidak ada yang berikut lagi, kapan mulai puasa, kapan Idul Fitri. Disuruh lebaran, kalau ribut lebaran, apalagi kalau disuruh perang, sama aja sudah, ikuti umur koro sana. Dulu begitu hasil kongresnya ulama Islam di Turki ya, ya. Walaupun boleh-boleh saja secara fikih boleh berbeda asal dalilnya, tapi kan yang paling ideal kan kalau bisa bersatu, kenapa harus jangan dibalik? Kalau bisa berbeda, kenapa kita harus bersatu? Ini kan muskilah pemahaman seperti itu. Nah jadi ya, logika sederhananya, yang sholat sunnah aja lebih benar dari dunia dan isinya, apalagi wajib, itu logikanya. Kemudian dua pertanyaan menarik tadi tentang keutamaan. Betul, di dalam beberapa hadis kita temui amal apa yang paling utama. Nabi kadang-kadang menjawab al-jihad, kadang-kadang menjawab birrul walidain, kadang-kadang menjawab it'amul masakin, kadang-kadang menjawab talabul ilm. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini penting juga untuk pencerahan yang bagi saudara-saudara kita supaya tidak terjebak dalam pemahaman yang juzi. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan masukan pada kita semuanya bahwasanya afdhaliyah itu sebenarnya ya secara umum tidak mutlak, tapi hasbat dzuruf, sesuai dengan kondisi. Jadi ketika kaum muslimin ya dilanda penyakit al-jahlu, ketidaktahuan. Ya, contohnya saja tidak sedikit dari orang yang tidak tahu bahwa seorang muslimah tidak boleh kawin dengan orang kafir. Imam tidak tahu, imam melanggar. Akhirnya Allah minta. Tidak tahu bagaimana sholat yang benar, tidak tahu bagaimana zakat yang benar. Maka amal pada waktu itu yang paling utama adalah thalabul ilm, tafaqquh fid din. Sampai-sampai ada hadis riwayat dari Mu'awiyah yang saya sampaikan untuk anda, man yuridi lambi khairan yufakihu fiddin. Tetapi tidak selamanya kondisi umat seperti itu. Ada kondisi umat tetap tinggal di sebuah daerah di mana ya, ada ujian yang berat yang bernama al-faqr, fakiran, miskinan. Sehingga ada sebagian saudara kita murtad gara-gara spermi, murtad gara-gara beras, murtad ya gara-gara beasiswa. Ya khutal iman hafizakumullah. Maka amal yang paling utama dalam kondisi seperti itu adalah ita'amun masaki, memberikan makan orang yang miskin. Tapi dalam satu kondisi tertentu kaum muslimin tidak miskin, banyak yang kaya walaupun tetap ada yang miskin. Tapi masalah yang melanda mereka adalah ya, adalah al-qital, al-istimar, al-ikhtilal, umat Islam dijajah seperti di Palestina, di Irak, di Afghanistan, di Suriah dan sebagainya. Maka amal ibadah utama adalah al-jihad fisabilillah. Bahkan Ramadan sekalipun, kalau kita tadi ceramah tentang amalan Ramadan, tadi kan tidak ada yang saya sampaikan tentang jihad, tidak ada. Ramadan rasanya sedang apa lapar. Sebetulnya jatuh lebih dahulu kuat. Tetapi ketika kondisi ya ikhwatan iman menuntut kita untuk berjihad, maka Ramadan juga disebut syahrul jihad. Dalam sejarahnya adalah perang apa? Masya Allah, perang apa? Perang Badar, ya. Fathu Makkah. Dan setelah itu salafun salaf juga perang di bulan Ramadan, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika perang melawan Tatar di bulan Ramadan. Ya. Subhanallah. Sehingga amalan yang utama pada waktu itu apa? Al-jihad, bukan i'tikaf. Ini penting sekali ya. Jadi supaya kita tidak kekeh dengan amalan tertentu, padahal kita dalam kondisi tertentu yang harus mengamalkan sesuatu yang lebih penting. Lebih penting. Ya. Lebih penting ikhwatul iman hafizakumullah. Dan ini contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh salafus saleh. Bahkan saya mendengar berita atau tidak antum juga pernah mendengar orang tua kita, kemerdekaan Indonesia juga di bulan bahkan Ramadan disebut syahrul jihad. Ini berbeda dengan orang yang awam yang tidak paham sehingga mengatakan Ramadan syahrul naum. Alasannya katanya ada dalil yang mengatakan naum so ini ibadatut. Tidurnya orang yang berpuasa adalah itu kan dengar ya perusahaan Telkomsel itu ibadah atau musibah. Pelaku semua Ramadan pada tidur gitu. Nah imun gitu. Musibah bukan ibadah. Syahrul amal atau syahrul jihad. Ini akhirnya yang bisa bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.